yang telah ditentukan kadarnya, wajabat haqqan lillahi ta'ala aw li adami, yang wajib sebagai hak untuk Allah atau hak manusia, ya, terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak manusia. Summiyat hududan li'anna Allah ta'ala haddaha wa qaddaraha, disebut hudud karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan batasannya dan kadarnya. Fala yajuzu li ahadin an yazida 'alayha aw ay yanqusa minha. Karena Allah telah menentukan batas dan ukurannya, maka tidak boleh ditambah atau dikurangi. Seperti yang akan kita bahas nanti, masalah hadduz zina. Hukuman pelaku zina dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Dan itu adalah ketentuan Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah ketentuan Allah, itulah batasan yang digariskan oleh Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Jangan kalian melampaui ketentuan tersebut. Wa li'annaha min sya'niha an tuzjaru an iktirabil ma'siyah. Dan hudud ini memiliki fungsi sebagai salah satu cara mencegah manusia dari mendekati yang namanya maksiat dan melarang mereka minal wuqu'i fiha, dari melakukan kemaksiatan tersebut. Wa qad yutlaqul haddu ala nafsil ma'siyati allati yu'aqabu bihi 'alayha. Dan terkadang kata had atau hudud itu digunakan juga untuk menyebut maksiat. Ya, kata had kadang disebut untuk hukuman yang dijatuhkan atas maksiat, atau terkadang maksiat itu sendiri. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, bab hadduz zina, bab tentang hadduz zina. Yang dimaksud dengan hadduz zina ay ukubatuhu syar'an. Apa sih ukubah? Ukubah, akibah. Bahasa Indonesia akibat. Sudah jadi bahasa Indonesia jadinya akibat. Apa sih akibat yang harus ditanggung oleh orang yang berzina? Ini yang akan kita bahas hari ini. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika beliau mendefinisikan zina, zina itu dalam pandangan syariat, yaitu zina yang menjadi sebab adanya hukuman, baik itu nanti hukuman rajam ataupun hukuman didera 100 kali. Apa definisi zina yang berkonsekuensi jatuhnya hukum atau berkonsekuensi diterapkannya hukum? Zina yang dimaksud oleh syariat adalah an yadkhula adamiyun dzakarahu fi farji adami muharramun alaihi idkhaluhu fihi li'ainihi min ghairi syubhatin. Apa artinya ini? Yaitu seorang anak Adam, manusia maksudnya, memasukkan kemaluannya. Laki-laki memiliki kemaluan. Ya, dia masukkan kemaluannya kepada kemaluan lawan jenis, anak Adam juga, yang haram untuknya atau haram untuk dia campuri. Li'ainihi, haram untuk dia campuri, li'ainihi, yaitu terkait dengan pribadi wanita tersebut. Memang wanita itu wanita yang tidak halal, karena ada nanti terlarang li'ainihi, ada juga terlarang li ghairihi. Kalau yang terlarang li ghairihi, ya, itu contohnya adalah seorang suami tidak boleh bercampur badan dengan istrinya ketika dia sedang haid. Bukan karena wanita itu haram untuknya, tetapi karena ada kondisi haid. Kalau dilanggar, pelanggaran ini apakah menimbulkan hukuman had, pidana, rajam? Tidak. Ya, oleh karenanya beliau menambahkan kata idkhaluhu fihi li'ainihi, yaitu diharamkan dia bercampur badan dengan wanita tersebut li'ainihi, ya, karena orangnya, bukan karena sebab misalnya haid atau lain sebagainya. Min ghairi syubhatin, tanpa ada syubhat. Ya, syubhat. Syubhat itu misalnya yang pernah kita bahas, ya, masalah nanti misalnya dia menyangka bahwa wanita yang dia campuri itu halal baginya, ternyata dia adalah saudari kandungnya sepersusuan, ya, atau ternyata wanita itu adalah haram untuk dia nikahi karena sebab tertentu, entah itu sebab nasab misalnya, atau sebab persusuan misalnya, atau sebab musoharah atau besan misalnya, dan dia tidak menyadari hal itu. Ya. Wazina min afhashil kabair. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, zina adalah di antara dosa besar yang paling keji, fahishah. Li'annahu jinayatun 'alal a'radi wal ansab. Karena zina adalah kejahatan atas kehormatan dan atas nasab. Jadi dia mengakibatkan rusaknya kehormatan dan rusaknya nasab. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 32 berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahishah, adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jelas para pemirsa Niaga TV. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzinah itu beriman ketika dia berzinah. Ketika dia berzinah, dia tidak beriman. Maksudnya, la yuqaddimu ala zina wa yubashiruhu wa fi qalbihi syai'un min nuril iman. Yaitu ketika dia melakukan muqaddimah zina, lalu dia mendekati wanita tersebut, maka dalam kondisi itu tidak ada lagi di dalam hatinya cahaya keimanan. Innama yunza'ul imanu min qalbihi fi dhalikal hal. Maka dalam kondisi dia berzinah itu, dicabutlah iman dalam hatinya. Fa in istamarra 'alal fi'li aw istahallahu lam yarji ilaihi. Dan apabila dia istamarra, terus-menerus melakukan perbuatan zina, atau bahkan sampai pada taraf menghalalkan perzinahan, lam yarji ilaihi, maka cahaya iman yang dicabut saat berzinah bisa jadi tidak lagi kembali ke dalam hatinya. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhurahu alamatan min alamati qurbi qiyamis sa'ah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan fenomena perzinahan sebagai salah satu alamat atau tanda dekatnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara, kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yuthbitul jahl, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, wa yushrabul khamr, diminumnya minuman keras, wa yazhar az-zina, dan muncul fenomena di mana manusia banyak melakukan apa? Perzinahan. Ya, banyak melakukan perzinahan. Jadi zina itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza zana, apabila seseorang melakukan zina, aw la ta atau seseorang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, al-baligu wal-aqilu al-mukhtaru, dan yang melakukannya, baik itu zina atau perbuatan Nabi Lut alaihi salam, adalah seseorang yang sudah baligh berakal, dan dia melakukannya tanpa paksaan, artinya memang keinginan dia. Musliman kana, baik yang melakukannya itu adalah seorang muslim, au zimmiyan, atau seorang zimmi, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka membayar jizyah dan komitmen menjalankan atau mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Au murtaddan, atau yang melakukan zina atau perbuatan Nabi Lut itu alaihi salam adalah orang yang murtad. Hurran kana au abdan, baik yang melakukan zina itu adalah orang merdeka atau hamba sahaya, wajib alaihil haddu, maka wajib atas mereka pelaku zina tersebut hukuman had. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, disebutkan di sini, wa uqubatul fa'il li hadza ka uqubatiz zina. Ya. Hukuman pelaku homoseksual dan lain sebagainya, homoseksual, lesbian, dijelaskan di sini, uqubatul fa'il li hadza ka uqubatiz zina. Hukuman bagi pelaku liwat atau sihak, homoseksual dan lesbian, adalah seperti hukuman zina. Li'annahu fahisyah. Karena masuk kategori perbuatan keji. Fayurjam in kana muhsanan. Maka dirajam pelaku liwat dan sihak, loh homo dan lesbi. Fayurjam, mereka dirajam in kana muhsanan, kalau mereka adalah sudah menikah. Wajulat wajurab in kana ghairu dzalik, dan mereka didera dan diusir, diasingkan selama satu tahun kalau mereka bukanlah orang-orang yang sudah menikah. Fa in kana muhsanan rujima hatta yamut, kata Ibnu Naqib rahimahullah, apabila yang melakukan perzinahan itu adalah muhsan, yaitu sudah menikah, rujima, maka hukumannya dirajam, hatta yamut, sampai pelaku zina itu meninggal, dilempari sampai meninggal, sampai mati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Aku telah berzina ya Rasulullah. Aku berzina ya Rasulullah, kata laki-laki itu. Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling dari laki-laki itu. Seolah-olah Nabi ingin berkata, ya kalau kamu berzina, kamu menyadari itu kesalahan, ya bertobat, enggak usah diceritakan ke orang. Enggak usah diceritakan ke saya. Kalau diceritakan ke saya, ya, yang ada nanti kamu kena hukuman dunia. Kena hukuman di dunia, yaitu dirajam atau didera 100 kali. Nabi berpaling dari orang itu. Hatta warada alaihi 4 marrat. Sampai laki-laki itu mendatangi Nabi sampai 4 kali. Maka tatkala laki-laki itu bersaksi sebanyak 4 kali atas dirinya bahwa dia telah berzina. Padahal Nabi berpaling dan dia datang lagi sampai 4 kali. Ya. Da'ahun Nabi faqal abika junun. Nabi panggil orang itu sambil berkata, kamu sudah gila? Atau bagaimana? Laki-laki itu menjawab, la. Maka Nabi bertanya, fahal ahsanta ay fahal tazawwajta? Apakah kamu sudah menikah, wahai laki-laki yang mengaku berzina? Padahal Nabi sudah berpaling sampai 4 kali dari laki-laki itu. Dia menjawab, na'am. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idhhabu bihi farjumuhu. Ya sudah, apalagi dia sudah mengaku, dia pun bersaksi dengan 4 kali kesaksian, sumpah. Bawa dia dan rajam dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir radhiyallahu ta'ala an, aku termasuk yang ikut merajam laki-laki tersebut. Farajamnahu bil musalla. Kami rajam dia di satu tempat yang lapang yang biasa digunakan untuk salat Id atau salat Idul Adha. Falamma azlaqatil hijaratu haram. Ya. Ketika batu-batu itu mengenai dirinya, dia lari. Ya. Fa adrakna bil harrati. Ya. Kemudian kami tangkap di satu tempat, farajamnahu, lalu kami rajam. Jadi kalau sudah diputuskan pengadilan dengan syarat misalnya mendatangkan minimal 4 orang saksi, ya sudah. Atau kalau ini pengakuan, dia bersumpah. Ya, bersumpah. Nah, ini diantara dalil terkait dengan hadduz zina, hukuman pelaku zina. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Begitu pun dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah agar engkau memutuskan hukuman sesuai dengan kitabullah. Maka berdirilah salah satu di antara mereka, dan dia adalah orang yang lebih paham ilmu di antara keduanya. Laki-laki itu berkata, iqdi bainana bi kitabillah. Putuskanlah hukuman di antara kami menggunakan Al-Quran. Wa adzin li ya Rasulullah. Izinkan aku untuk menjelaskan masalahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Apa masalahnya? Apa yang harus aku putuskan, kata Rasul? Laki-laki ini berkata, "Inna bani kana asifan fi ahli hadza." Sesungguhnya anakku bekerja di rumah si fulan ini. Ini kasusnya ya. Anakku bekerja di rumah si fulan. Fazana bi imra'atihi. Kemudian anakku itu berzina dengan istrinya, istri si majikannya. Faftadaitu minhu bi mi'ati syatin wa khadimin. Kemudian aku membayar kesalahan anakku itu dengan 100 ekor domba dan pelayan. Wa inni sa'altu rajulan min ahli al-ilm, dan aku telah bertanya kepada seseorang dari ahli ilmu, maka mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan bahwasanya wanita yang berzinah dengannya itu harus dirajam karena sudah menikah. Itu pertanyaan yang ditunjukkan kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menanggapi pertanyaan ini, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Aku benar-benar akan menghukumi di antara kalian dalam kasus kalian ini dengan kitabullah. Al-mi'ah wal khadim rudda alaik." 100 ekor domba yang kamu telah bayarkan dan pelayan dikembalikan kepadamu. Wa ala bnika jildu mi'atin wa taghribu amin. Adapun anakmu yang berzina, yang masih bujangan itu, yang belum pernah menikah sebelumnya, didera 100 kali dan diusir, diasingkan 1 tahun. Wa ya Unais, wahai Unais, ugdu ala mra'atin hadza fas'al, ya fas'alha, au fasilha. Wahai Unais, temui wanita itu, bawa dia atau tanyakan kepada dia, benar tidak apa yang diceritakan oleh fulan? Fa in i'tarafat, dan kalau dia mengaku bahwa dia telah berzina dengan pelayannya, farjumha, rajamlah wanita itu. Fa'tarafat, ketika didatangi oleh Unais, wanita itu i'tarafat, mengakui apa yang telah dia lakukan. Farajamaha, ya farajamaha, maka wanita itu pun dirajam. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitu pun Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kedua seperti biasa kita memberikan kesempatan kepada semua pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Ada dua layanan yang telah kami buka, layanan telepon dan layanan pesan singkat di nomor yang kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Bagaimana hukum qisas jika dia sudah bertobat sebelum keburukan terungkap? Bagaimana hukum qisas jika dia sudah bertobat sebelum keburukan terungkap? Masalah tobat yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi urusannya dengan manusia bahwa dia menghilangkan nyawa yang tidak bersalah, maka Allah telah menentukan hukumnya. An-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi. Yaitu jiwa diganti jiwa. Ya. Wal ainu bil aini, mata dengan mata, telinga dengan mata, telinga dengan telita, telinga, hidung dengan hidung, dan begitu seterusnya, ya, dan begitu seterusnya. Baik, Allah alam. Anak hasil zinah itu bila menikah harus dinikahkan oleh wali hakim. siapa yang menjadi wali hakim. Kalau sekarang di Indonesia ada kantor ya, kantor urusan agama, KUA, kantor urusan agama. Rasulullah dalam hadisnya berkata, As-sultanu waliyun man la waliyalah. Sultan, pemerintah, adalah wali atas orang-orang yang tidak punya wali. Dan KUA adalah mewakili pemerintah. Allah Alam. Setelah had selesai, apa ini, setelah haid selesai mandi haid, qadarullah sudah sholat selama 2 minggu, ada plek darah keluar. Ya, kalau memang masa haidnya sudah berlalu, ya, lalu setelah 2 minggu keluar lagi, maka itu istihadhah, Allah Alam bissawab. Ya, sudah habis masa haid, lalu 2 minggu, sudah bersih, tidak ada apa-apa, ya tiba-tiba datang lagi plek. Maka Allah Alam bissawab, Wallahu Alam bissawab, itu istihadhah. Ya. Anak sholat maghrib, setelah sholat hampir salam, jari-jari kaki tak sengaja terbuka. Ya kalau tidak sengaja dan kita sadar, langsung ditutup. Ya langsung ditutup dan tidak membatalkan sholat. Allah Alam bissawab. Apakah boleh secara syar'i penegakan hudud Allah di muka bumi oleh kelompok-kelompok jihadi atau individu dalam kondisi tidak ada daulah khilafah Islamiyah? Tentunya ketika kita bicara tentang hukum hudud, ya, jinayah, kejahatan dan lain sebagainya, itu yang melaksanakan adalah negara. Ya, yang melaksanakan adalah apa? Negara, ya. Karena sebagaimana sudah kita bahas ketika bicara tentang qisas, ketika yang melaksanakannya bukan negara, maka boleh jadi akan menimbulkan balas dendam, akan menimbulkan kekacauan, ya. Misalnya dalam hal pembunuhan, kalau yang membunuh langsung tanpa ada pengadilan langsung membunuh yang telah membunuh, ya, itu mungkin yang kedua akan membalas, dan terus begitu akan terjadi kekacauan. Oleh karenanya dalam Islam masalah perzinahan ini tidak semata-mata berzinah lalu dihukum, tetapi ada mekanismenya, ada saksinya, ya. Allah katakan apa? Datangkan 4 orang saksi. Arba'atu syuhada, datangkan 4 orang saksi-saksi terkait dengan permasalahan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang melihat orang lain berzina, ya. Ya, kalau misalnya seseorang melihat kawannya berzina dan dia tidak punya saksi siapapun kecuali dirinya misalnya, lalu dibawa ke pengadilan, tidak bisa ditegakkan. Karena minimal harus ada 4 orang saksi. Dibuat hukum yang sangat ketat. Karena memang hukumannya juga tidak main-main. Hukumannya tidak main. Tidak main-main. Apa itu hukumannya tidak main-main? Yaitu kalau dia sudah menikah, dihukum mati. Karena hukumannya sangat maksimal, maka proses yang ditempuh untuk sampai pada hukuman tersebut itu benar-benar sangat dibuat ketat oleh syariat. Karena kan kalau zina, kalau sampai dihukum rajam dan ternyata salah hukumannya, artinya dia tidak melakukan itu orang yang sudah dirajam yang nggak bisa balik lagi, nggak bisa dihidupkan lagi. Oleh karena hukumannya adalah hukuman yang maksimal, maka proses untuk sampai di hukum tersebut sangat ketat. Dan tadi kita bisa lihat hadis yang tadi kita bacakan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu kisah dari Ma'iz bin Malik al-Aslami yang mengaku telah berzina, lalu Nabi berpaling, enggak mau ngajak ngomong orang itu. Datang kedua, Nabi berpaling, gak mau ngajak ngomong. Padahal dia bilang, saya berzina. Ketiga, Nabi berpaling. Keempat, Nabi bilang, kamu berzina. Bersumpah bisa, empat kali bahwa kamu sudah berzina. Kita bisa melihat bahwa, kalaupun misalnya pribadi melihat pribadi lain berzina, maka yang bisa kita lakukan menasehati. Karena kalau sampai dibawa ke pengadilan, ya dikumpulkan empat orang saksi, apalagi pezinahnya sudah menikah, itu hukumannya hukuman maksimal, yaitu hukuman apa? Rajam. Hatta yamut, dirajam sampai mati, sebagaimana yang dialami tadi oleh sahabat. Di zaman sahabat pun ada ternyata ya. Ya. Allah alam bissawab. Mengapa kesalahan jinayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah? Iya, karena sebagaimana dalam hadis dikatakan likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki batasan, memiliki pagar. Dan batasan Allah itu adalah maharimuhu, apa-apa yang telah Allah haramkan. Tilka hududullah, itulah batasan Allah. Fala ta'taduha, janganlah kalian menentang, melanggar, melampaui batas. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melanggar hudud, batas-batas, larangan-larangan Allah, sungguh dia telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah dari hambanya adalah ditaati, diibadahi, dan jangan mereka maksiat. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaan kita. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.